Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita biiznillahi ta'ala akan melanjutkan kajian kita di sore hari ini, yaitu kajian Risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi. Pada pertemuan terakhir kita membaca penjelasan dan kalam dari Al-Imam Al-Allamah Al-Ustaz Ad-Duktur Abi Muhammad Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala terkait syubhat yang menyatakan bahwasannya As-Salafiyun kesibukan mereka hanya rudud, hanya sibuk bantah-membantah, serta mereka dengan tindakan mereka tadi sibuk bantah-membantah tersebut merupakan sikap yang keras dan membuat orang lari dari dakwah as-salafiyah. Dan telah dijelaskan oleh Syekh Rabi' Hafizahullahu Ta'ala bahwasanya ini merupakan bagian dari upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Barakallahu fikum. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, sedikit kita mengulang kembali. Wasukut al-bid'ah bimithri hadihil hujjah wa amthaliha khatirun jiddan. Maka memilih diam, mendiamkan kebid'ahan dengan perkataan atau statement-statement semisal ini merupakan perkara yang sangat membahayakan. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Ayat ini membicarakan tentang kondisi ahlul kitab yang salah satu sifatnya Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat ini. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, innal ladhina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinat wal huda, menyembunyikan al bayyinat, ayat-ayat yang menjadi dalil serta bukti, wal huda, dan berisi hidayah yang telah kami turunkan, mim ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada umat manusia di dalam Alkitab, maka orang-orang yang melakukannya, melakukan tindakan menyembunyikan wahyu Allah, menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu, memahami dan mengetahui ilmu tersebut yang wajib untuk disampaikan, Allah Jalla wa'ala mengganjar mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh segenap umat manusia. dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Fayubayyin, kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, agar terbebas dari ancaman pada ayat ini, kata beliau hafizahullah, fayubayyinu bil ilmi wal hujjati wal burhan, maka hendaknya ia jelaskan dengan ilmu, jelaskan kebid'ahan dengan ilmu, dengan hujjah, dengan argumentasi. Nah, wal burhan, dengan bukti-bukti, yad'u ila dzalika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ia ajak orang-orang yang tertipu kembali kepada jalan as-salafiyah bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah yang baik. Barakallahu fikum. Yatabarra'u ila himayati dinillah wa nashrihi fil muslimin wa ghairihim bi kulli ma yastati' min al wasail. Hendaknya ia berjuang untuk himayati dinillah. Hendaknya ia tabarra'a, berkontribusi. Ya tabarra'u ila himayati dinillah, punya peran. Barakallahu fikum. Menyumbangkan dirinya untuk himayati dinillah, untuk menjaga agama Allah Jalla wa'ala, serta berkontribusi, memiliki peran untuk menyebarkannya di kalangan kaum muslimin dan selain kaum muslimin, bikulli ma yastati', dengan semaksimal yang ia mampu, dengan sarana-sarana, ya, dengan berbagai sarana yang ia mampu. Min adhafiha hadzal radd min adhafil wasail, dan di antara sarana yang paling lemah saat ini untuk dilakukan itu, kata beliau, hadrat, bantahan ini, membantah, gak banyak orang yang menyampaikan bantahan-bantahan, yang menyampaikan kritikan-kritikan terhadap berbagai kebid'ahan, terhadap berbagai kejelekan, terhadap berbagai kemaksiatan dan praktek-praktek kesyirikan, gak banyak, ya, dan di antara yang paling lemah, kata beliau, hadrat. Wa illa al-wajib akthar min radd, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Naam, kata beliau hafizahullahu ta'ala, beliau tadi menyatakan bahwasannya wasilah dakwah atau sarana dakwah yang paling lemah saat ini nih, yang paling sedikit porsinya saat ini nih, adalah arad alal batil, adalah membantah kebatilan. Wa illa al wajib akthar. Nah, dan perkaranya sebaliknya, yang wajib adalah lebih lagi harusnya. Harusnya apa? Lebih banyak porsi yang diberikan. Barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat, menyaksikan kemungkaran, hendaknya ia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau ia tidak mampu maka hendaknya ia rubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan apabila ia tidak mampu maka hendaknya ia rubah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan tingkatan barusan, tingkatan yang paling akhir adalah tingkatan yang paling selemah-lemah iman. Ara'aita law annal muslimina amilu bihadzal haditsi, hal tujadu hadhil qubur al ma'budatu min dunillah? Coba andaikan Anda merenungi. Andaikan saja, atau coba Anda merenungi, Anda lihat baik-baik kondisi kaum muslimin. Andaikan kaum muslimin itu mengamalkan kandungan hadis yang baru saja disampaikan, kira-kira apakah ada yang namanya kuburan-kuburan dikeramatkan dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan berikutnya dari beliau, wa hal yan'ikun nasu bizzandaqati wal ilmaniyati alaniyatan? Kalau andai kan muslimin mau mengamalkan barakallahu fikum kandungan hadis ini, apakah yan'ikun nas, manusia ini ada di antara mereka yang akan meneriakkan az-zandaqah, sikap-sikap kemunafikan yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman? Apakah ada di antara mereka akan meneriakkan yang namanya ilmaniyah, meneriakkan sekularisme secara terbuka, meneriakkan sikap az-zandaqah, meneriakkan al-ilmaniyah, ya, sekularisme secara terbuka? Kira-kira apakah ada? Andaikan muslimin mau mengamalkan apa? Mengamalkan kandungan hadis di atas. Barakallahu fikum. Betul-betul semangat untuk mengingkari kemungkaran yang ada. Kira-kira apakah ada? Maka jawaban Syekh Rabi, dzalika raji'un ila dha'fil muslimin wa ila tarki hadzal asl. Maka itu semua jawabannya kembali kepada lemahnya kaum muslimin di dalam mengamalkan kandungan hadis di atas, dan kembali pula kepada tarki hadzal asl, sikap mereka yang meninggalkan prinsip ini. Prinsip apa? Prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, rudud juga termasuk bagian dari apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang ada sekarang ini dalam kacamatanya Syekh Rabi hafizahullahu taala, wasilah atau sarana dakwah yang paling sedikit itu adalah arad alal batil. Nah, sehingga kalau sudah diperlemah syiar arad alal batil seperti ini dengan syubhat-syubhat semisal salafiyin selalu sibuk sama rudud, sibuk dengan bantahan-bantahan, maka akan semakin lemah. Kebid'ahan pun akan semakin merajalela kemana-mana, tersebar luas. Naam. Maka akan apa? Akan muncul tadi yang beliau sebutkan contoh-contohnya. Al-kubur al-ma'budah min dunillah. Kuburan-kuburan, makam-makam yang dikeramatkan, yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, akan semakin marak. Kebid'ahan pun juga akan semakin marak. Nah, maka pemahaman-pemahaman menyimpang pun juga akan semakin merajalela kemana-mana, merasuki kaum muslimin. Barakallahu fikum. Apa akibat dari apa? Akibat dari kelemahan kaum muslimin di dalam mengamalkan hadis tadi. Hadis merubah kemungkaran dengan apa? Dengan yad atau dengan lisan. Mereka tinggalkan prinsip ini. Kemudian beliau melanjutkan, raddul bid'ah wan nuhud bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka meninggalkan prinsip ini. Prinsip apa yang dimaksud? Prinsip raddul bid'ah. Prinsip membantah kebid'ahan-kebid'ahan. Prinsip untuk bangkit dengan syiar amar ma'ruf dan nahi munkar. Sakatan nas fa fasadan nas. Maka yang ada sekarang umat manusia ini justru banyak diam dan akan semakin rusak keadaan mereka. Wa ghazal ilhad wa zandaqatul il wal ilmaniyah wal qawmiyah kullu dhalika min athari sukut wa adam muqawamatil batil wal bid'ah. Maka ketika umat manusia diam, ketika umat manusia tidak mau mengangkat senjata-senjata hujjah menghadapi ahlul bid'ah dan ahlul batil, giliran mereka yang semakin menguat. Serangan-serangan mereka yang semakin menguat. Ghazal ilhad. Tindakan-tindakan ilhad dan kekufuran, pemahaman-pemahaman ilhad dan pemahaman kufur, pemahaman zandaqah kemunafikan, wal ilmaniyah sekularisme, wal qawmiyah dan fanatisme, semuanya itu akan bangkit. Mereka akan memegang peran di dalam dakwah ini. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, kullu dhalika min atharis sukut. semua itu munculnya keburukan-keburukan ini dampak dan akibat dari sikap as-sukut, sikap diam. Dan yang mendorong orang untuk diam ialah apa? Syubhat semisal ini. Salafiyun sibuk dengan rudud, as-salafiyun sikapnya keras, membuat orang lari dari dakwah dengan rudud-rudud mereka. Barakallahu fikum. Maka justru pemahaman-pemahaman menyimpang itu muncul dari apa? Dari sikap diam atau mendiamkan dan malas tidak mau membantah, menghadapi kebatilan, menghadapi kebid'ahan-kebid'ahan. Wa illa, kata beliau, lau anna ulama al-muslimina fil alam wajahu hadhi tayyarat min bidayati amriha lama kana halul muslimina hadhihi al-hal ad-dani'ah allati wajabat wata'at adh-dhulli fi kulli makanin. Kata beliau, namun apabila kondisi sebaliknya, andaikan para ulama kaum muslimin di dunia ini mereka bersatu padu menyingsingkan lengan baju mereka semuanya, wajahu hadhihi tayyarat, menghadapi arus-arus, ya, arus-arus globalisasi pemikiran ini, zendaqah, ya, kemunafikan dan juga kekufuran dan juga sekularisme, dihadapi semenjak awal-awal kemunculannya, niscaya kaum muslimin tidak akan jatuh pada kondisi yang begitu rendah seperti ini, yang didapati padanya tekanan-tekanan kerendahan fi kulli makanin. Dari sekian tempat, walladzi mahada lil ilhad wal bid'ah wa sukutun nas, dan yang membukakan karpet merah untuk ilhad dan kekufuran itu tersebar luas dan tumbuh subur di kalangan kaum muslimin. Apa yang membuat ilhad itu semakin tumbuh subur di tubuh kaum muslimin adalah al-ilhad atau al-bid'ah wa sukutun nas, kebid'ahan dan diamnya ulama kaum muslimin, diamnya para talabatul ilmi anha, darinya, dari kebid'ahan, dari ilhad. Imma mudahanatan, entah dikarenakan sikap mudahanah bermanis muka saja, wa imma khaufan wa jabanan, atau dikarenakan sikap sikap takut, sikap mohon maaf pengecut, wa imma atau disebabkan sebab lain dan sebab lain, ila akhiri dzalik. Kemudian kata beliau, hadza aslun azimun yajibu an yanhadha bihi almuslimuna. Ini merupakan prinsip yang sangat agung, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, prinsip ar-radd 'alal batil, ar-radd 'alal bid'ah, ar-radd 'alal fitan. Yajibu an yanhadha bihi almuslimun. Kaum muslimin harus bangkit dengannya, dengan prinsip apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar dan ar-radd 'alal batil. Harus bangkit dengannya. Li'annahu yadkhulu fin nasihah. Karena prinsip ini terkandung dalam apa? Dalam nasihat. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Hadha min asali bil qas li'azamati ad-din, li'azamati an-nasihah. Naam. Ini di antara metode-metode al-qas. Apa al-qas itu adalah menggunting. Naam. Karena memang agungnya agama ini dan agungnya nasihat. Artinya apa? Disebutkan sebagian dari bagian terpenting dalam agama ini. Barakallahu fikum. Dan bagian terpenting di dalam agama ini yang sangat dominan, Ya, nasihat itu dalam agama Islam merupakan memiliki peranan yang sangat dominan. Nasihat itu disampaikan dalam dakwah dan disampaikan dalam segala majal. Barakallahu fikum. Nasihat masuk dalam banyak barakallahu fikum, masuk dalam banyak bab-bab agama. Ad-dinu an-nasihah. Menunjukkan apa? Menunjukkan agungnya Islam, menunjukkan agungnya apa? An-nasihah. Dalam seluruh ad-din, lingkup ad-din barakallahu fikum, disebutkan apa? An-nasihah. Kata Syekh Rabi, al-hajju Arafah, ay mu'adhamul hajj. Disebutkan hadis Rasul alaihi salatu wasallam, haji itu Arafah. Padahal haji itu kan enggak hanya Arafah saja kan? Ada sekian amalan-amalan manasik yang lainnya. Tetapi disebutkan Arafah merupakan rukun haji yang terpenting. Di antara rukun haji yang paling besar. Nah, sama. Nasihat pun juga demikian. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kenapa? Karena memang nasihat itu memiliki peranan yang sangat-sangat dominan dalam agama Islam. Barakallahu fikum. An-nasihatu ad-din. Ad-dinu nasihah. Nasihat adalah bagian dari agama. Dan agama ini adalah nasihat. Li'annaha mu'zamuddin. Karena apa? Karena nasihat itu merupakan mayoritas mewakili dari agama Islam. Wala yakumuddinu illa biha. Dan tidak akan bisa tegak agama Islam ini illa biha, kecuali dengan nasihat. An-nasihatu lillah. Nasihat untuk Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat lillah, karena Allah, wali kitabihi, dan dilandasi oleh kitab sucinya, wali rasulihi, dan dilandasi dari bimbingan dari rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan ditujukan kepada a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin, ditujukan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga a'matihim, kondisi ditujukan kepada kaum muslim secara umum. Fan nasihatu lillah, yang namanya nasihat lillah ialah an ta'budahu haqqa ibadatihi, kau ibadahi Allah dengan sebenar-benar ibadah. Wa kitabihi, dan nasihat untuk kitabnya maksudnya ialah an ta'mala bihi wa tad'u ilaihi wa tadubbu anhu wa li rasulihi. Ya. Dan nasihat untuk kitab sucinya ialah engkau mengamalkannya dan mengajak orang lain kembali kepadanya. Wa tadhubbu anhu, dan kau membela isinya. Wa li rasulihi antuhibbahu, dan nasihat untuk Rasulullah ialah engkau mencintai beliau. Wa tadhubbu an irdihi, dan engkau bela kehormatan beliau. Wa tadhubbu an sunnatihi, dan kau bela sunnah beliau. Wa tatafaqqah fiha. Wa tafaqqahan nasu fiha. Wal amru bil ma'ruf amrun azim. Dan nasihat untuk Rasulnya ialah engkau mencintai beliau, kau bela kehormatan beliau, kau bela sunnah beliau, dan engkau pelajari sunnah beliau. Dan umat manusia atau kaum muslimin juga mempelajari, kaum muslimin atau umat manusia mempelajari sunnah beliau. Wal amru bil ma'ruf, kata Syekh Rabi hafizahullah. Wal amru bil ma'ruf amrun azim. Wal amru bil ma'ruf amrun azim. Al amru bil ma'ruf, ya, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf merupakan perkara yang sangat besar. Allah Jalla wa Ala menyebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Perhatikan wahai ikhwah sekalian, Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, kuntum, kalian khairu ummah. Kalian telah menjadi khairu ummah. Ya. Kalian telah menjadi umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia, ya, menjadi apa? Umat terbaik di tengah-tengah seluruh umat manusia. Kata Syekh Rabi, ma hazu hadhil martabata illa bihadhil mayyizatil azimah. Ma hazu hadhil martabah. Maka mereka, umat ini tidak bisa mencapai derajat atau kedudukan yang mulia ini illa bihadhil maziyatil azimah atau mayyizatil azimah, kecuali dengan karakteristik yang betul-betul agung ini. Karakteristik apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah sebutkan pada apa? Pada lanjutan ayat tersebut. Allah menyatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ada di tengah-tengah umat manusia, seluruh umat manusia. Kalian yang terbaik. Apa yang membuat terbaik? Ciri khas apa? Karakteristik apa yang membuat kalian menjadi terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ini karakteristik yang spesial yang ada pada umat ini. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari perkara yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, apa? Umat ini enggak akan jadi terbaik tanpa syariat amar ma'ruf nahi munkar. Umat ini enggak akan apa? Enggak akan menjadi tampil terbaik dari seluruh umat manusia yang ada kecuali dengan apa? Dengan syariat amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu adalah karakteristik kalian yang membuat kalian menjadi orang-orang manusia terbaik. Barakallahu fikum. Wa min sifatil mu'minin annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan di antara ciri-ciri kaum mukminin adalah ciri orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, bahwasanya mereka ya'muruna bil ma'ruf, bahwasanya mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Kata Allah Jalla wa Ala, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang yang beriman, lelaki maupun wanita, ba'dhum awliya'u ba'd, satu sama lain di antara mereka adalah wali, adalah para penolong sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang munkar. Ini karakteristik kaum mukminin dan kaum mukminat, dan merupakan di antara ciri-ciri keimanan. Kata Syekh Rabi, beliau melanjutkan, barakallahu fikum, hadhihi nadratun, nadratu sifatil mu'minin, ini merupakan sifat-sifat kaum mukminin yang benar-benar sangat gemilang. Faya ikhwata ta'allamul ilm, wahai saudara-saudara, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu. Karena dikatakan apa pada pertanyaan, salafiyun gak sibuk sama ilmu, sibuknya bantah, bantah, bantah, bantah, bantah, bantah, bantahan terus. Tak sibuk sama akidah, tak sibuk sama fikih, tak sibuk sama hadis, tak sibuk dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau sampaikan nasihat di sini, faya ikhwatah ta'allamul ilm, wahai saudara-saudaraku, pelajarilah ilmu. Yakni kutubar rudud, yaitu diantaranya ialah kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan. Hiya janibun min jawanibil ilmil muhim. Ini merupakan, ya, ar-rudud di antara salah satu dari naam jawanibil ilm al-muhim, sisi-sisi ilmu yang penting, enggak bisa ditanggalkan dan enggak bisa ditinggalkan, sangat dibutuhkan. Iqra'u fi abwabis shalah wa abwabiz zakah wa abwabil hajj wa abwabil aqidah. Silakan kalian baca dan terus kalian pelajari bab-bab salat, bab-bab zakat, bab-bab haji, bab-bab akidah, wa fi abwabir raddi 'alal bid'ah, dan demikian pula pelajari bab-bab bantahan terhadap kebid'ahan. Yakni la tuhawwilu, ya, jangan kalian terbawa dengan seruan-seruan yang membuat seram pelajaran ar-radd 'alal bid'ah. الإخوان شوف شو نعم شغلتهم يعني الردود عن العلم يا إخوان coba lihat itu ha سلفيون ya sibuknya ha enggak ada kesibukan sama ilmu sibuknya bantah bantah bantah kullu hadha ma huwa sah kata Syekh Rabi semua suara-suara teriakan-teriakan enggak benar semuanya ishtaghilu birrad ishtaghilu bil ilm sibuklah kalian dengan arrad itu dibutuhkan karena menyangkut keselamatan akidah kita menyangkut keselamatan agama kita ishtaghilu bil ilm dan sibuklah kalian pula dengan ilmu. Hada wallah ilmun hay. Demi Allah ilmu bantahan ini hay. Ilmu yang menjaga kehidupan. Yang membuat kita semuanya melek, faham, ngerti tentang fitnah. Melek, faham, dan mengerti tentang penyimpangan sehingga kita pun menjauh. Barakallahu fiik. Asyabab min bakurati hayatihim. Tariqul huda min tariqil dalal. يعرف كيف يمشي أول الطريق وإذا كان يتعلم هكذا ولا يعرف الشبه ولا يعرف الرد عليها يضيع نعم الشباب شباب السلفيين شباب السنة من باكورة حياتهم semenjak awal نعم kehidupan mereka طريق الهدى من طريق الضلال ya ada ya jalan hidayah, ada jalan kesesatan. Ya'rifu kaifa yamshi awwal at-tariq. Ya. Tahu bagaimana berjalan dia mah di awal-awal perjalanannya. Wa idza kana ba yata'allamu hakadha. Apabila ia mempelajari kitabur rudud, mempelajari al-bid'ah, mempelajari syubuhat ahlul batil dan ahlul bid'ah. ولا يعرف الشبه ولا يعرف الرد عليها يضيع. Tapi kalau ternyata kondisinya sebaliknya sejak awal dia enggak belajar, enggak diberi pelajaran tentang pentingnya mempelajari syubhat, mempelajari yang namanya kebid'ahan, mempelajari yang namanya kemaksiatan, mempelajari yang namanya kesyirikan, يضيع. Ya sendiri pun akan tersesat nantinya. وقد يجلس عدد من الناس على عالم من العلماء لا يشعر بالبدع ونقدها وبيانها فيأتيه ويتهون عن منهج علماء السلف yang terkadang beberapa orang الناس duduk ya على عالم من العلماء duduk di hadapan para ulama la yashuru bil bid'ah enggak menyadari dan enggak mengetahui enggak memahami apa itu al bid'ah enggak bisa mengetahui bagaimana cara menyanggahnya dan bagaimana penjelasannya fa ya'tihi wa yatahawwanu an manhaji ulama as-salaf barakallahu fikum lalu kemudian ya manhaj ulama ussalaf disia-siakan. Alladhi ya'ni yu'allimun nas bas al-khair ma yubayyinu lahum asy-syarr wal bid'ah wad dalalat. Nah, yang mengajar ini hanya sekedar mengajar manusia mengajari kebaikan saja. Ma yubayyinu lahum asy-syarr, tidak menjelaskan kejelekan, tidak menjelaskan kemaksiatan, tidak menjelaskan tentang kebid'ahan. Tentang penyimpangan-penyimpangan. Hada yazra'u wa ta'til hayawanat wal hasyarat ta'kulu zar'ahu. Ini orang namanya menanam ya, seorang alim yang hanya mengajarkan kebaikan, ini orang hanya menaburkan benih tanaman ya, terus kemudian benih tanaman tadi tumbuh wa ta'ti al hayawanat wal hasyarat didatangi oleh berbagai hewan, didatangi serangga-serangga ta'kulu zar'ahu. Akhirnya dimakan itu apa? Dimakan tanamannya. Hama datang, enggak dilindungi tanamannya. Mahasalah himayah. Tidak ada apa? Upaya membentengi. Penjagaan. Hadhihi himayah. Rudud adalah himayah. Penjagaan. Upaya untuk membentengi apa? Membentengi akidahnya syabab. membentengi dinnya mereka. Kaghairiha minal himayat. Sebagaimana perlindungan-perlindungan yang lainnya. Kama at-tat'imat diddal amrat. Begitu pula ibarnya seperti apa? Seperti vaksin yang melindungi apa? Badannya orang-orang yang diberi vaksin dari berbagai penyakit. Wal himayat as-sihhiyah minal amradil badaniyah. Penjagaan kesehatan dari berbagai penyakit. Ya, dari berbagai penyakit al-badaniyah, penyakit-penyakit fisik. Ini apa? At-tat'imat. Vaksin. Al-amradil qalbiyah wa nafsiyah tahtaju ila himayatin akthar. Lah, kalau itu yang fisik, kata Syekh Rabi, al-amrad al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa. Jiwa dan hati lebih membutuhkan lebih banyak penjagaan. Fanwajih hadzal kalam ila thullabil ilm wa ila al-ulama. Kami tujukan pembahasan ini kepada para thullabul ilm dan kepada para ulama. An yattaqullaha tabaraka wa ta'ala, agar mereka bertakwa dan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa ayya'malu bi'ilmihim. Dan kami sampaikan nasihat agar mereka mengamalkan ilmunya. Wa ayya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar. Dan hendaknya mereka beramar ma'ruf dan nahi munkar. Wa kullu bihasabi taqatihi. Semuanya dilaksanakan sebatas kemampuannya. Labudda min inkaril munkar. Maka harus dilakukan upaya inkaril munkar. Wa qad warada min hadithi Ibn Mas'ud. Dan telah disampaikan dalam hadith Ibn Mas'ud. Wa laysa wara'a dhalika mithqalu dharratin min iman. Maka tidak ada. Nam di balik itu semuanya mithqala dzarratin min iman. Wa dzalika adhaful iman, disebutkan apa? Dan upaya mengingkari kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Wa laisa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman. Ya, dan di balik itu semuanya tidak ada apa? Mithqala dzarrah. Ya. Seberat biji sawi, mithqalu habbati khardalin min iman. Ya, iman seberat biji sawi itu sudah enggak ada. Kalau apa? Kalau di bawah apa? Di bawah martabah mengingkari kemungkaran dengan hati. Kalau mengingkari kemungkaran sudah dengan hati itu sudah enggak dilaksanakan, maka enggak ada apa? Enggak ada iman. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Fattaghyir bil yad idza istata'. Upaya merubah kemungkaran dengan tangan itu dengan sebatas kemampuan. Waladuhu yughayyir biyadih. Ya, anaknya di bawah apa? Di bawah kendalinya. Dengan kapabilitas dia. Sebagaimana semalam dijelaskan oleh Al-Ustadz Abu Uthman Harisman hafizahullah taala dalam acara apa? Malam bincang Islam hari ini ya. Naam. Kalau di bawah kapabilitas beliau, kapabilitasnya, maka ia wajib untuk merubah dengan tangannya. Ini Syekh menyebutkan nasihat ini. Waladuhu yughayyiru biyadih. Ada kemungkaran terjadi pada anaknya, ia rubah dengan tangannya. Kenapa? Di bawah dia punya kapabilitas. Barakallahu fikum. Fi idaratihi yughayyiru biyadih. Di kantornya ia punya apa? Punya kapabilitas. Ya, sebagai direksi misalnya. Kepala direksi. Ya, dia punya apa? Punya kapabilitas. Ia rubah dengan tangannya. Fi madrasatihi. Di madrasahnya. Ia pemilik madrasah. Ia kepala sekolahnya. Yughayyiru biyadih. Ia rubah dengan tangannya. Barakallahu fikum. Wa idza lam yastati' biyadihi fabilisanih. Namun apabila turun tingkatan yang di bawahnya, kalau enggak mampu dengan tangan, fabilisanihi. Maka dengan lisannya. Barakallahu fikum. Wa idza kana yastati'u bi yadihi aw bi lisanihi wa lam yaqum bi hadzal wajib fa huwa athim. Namun apabila ia mengingkari dengan mampu mengingkari dengan tangannya atau mampu dengan lisannya tapi tidak ia lakukan kewajiban ini, ia justru memilih diam, fa hadza athim. Fa hadza athim. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh asatidah jumhur sekarang ini. mereka punya apa? Punya kapabilitas untuk mengingkari siapa? Mengingkari ikhwan, para pengikut-pengikutnya yang ada di sekitar dia, untuk menghentikan perpecahan, menghentikan permusuhan, tetapi justru malah memilih diam. Dan terus membiarkan perpecahan ini tumbuh di tubuh salafiyin. Mampu dengan lisannya, mampu. Kalau bukan dengan tangannya, ya iya dengan lisannya, mampu. Namun ia tidak menegakkan kewajiban tersebut. Maka yang tidak menegakkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, kata Syekh Rabi, fahuwa athim. Fa'in ajiza anit taghyir bil yad wa bil lisan fa yughayyiru bi qalbihi wa hadha fardhu 'ainin la budda minhu. Dan apabila ia lemah dan tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan maupun lisan, maka turun pada tingkatan berikutnya, merubahnya dengan hatinya, merubah kemungkaran tadi dengan hatinya. Maka ini tingkatan ini adalah tingkatan fardhu 'ain, kewajiban ain yang dikenakan kepada seluruh ainul muslimin, seluruh person-person kaum muslimin. La budda minhu ala kulli muslim, harus ada pada seluruh kaum muslimin, pada setiap muslim. Mengingkar dengan hati, siapa yang enggak mampu mengingkari dengan hati? Semuanya mampu. Fa idza ma ankara wa ghayyara bi qalbihi wa abghadha hadzal munkar fa hadza qad faqadal iman wal iyadu billah. Apabila ia tidak mengingkari dan tidak merubah kemungkaran tersebut dengan hatinya, tidak membenci kemungkaran tersebut, maka kata Syarabi, yang demikian ini qad faqadal iman, telah hilang keimanan pada dirinya, wal iyadu billah. Ta'allamul ilma wa'malu bih, kata beliau. Silakan kalian pelajari ilmu dan amalkan ilmu tersebut. Wa min ahdafil islami fihi, dan di antara target-target agama Islam fihi pada ilmu tersebut, pada Islam tersebut, an ta'mura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tansahal muslimin. Di antara targetnya ialah engkau beramar ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, melarang dari kemaksiatan, melarang dari bid'ah, melarang dari kesyirikan dan kekufuran dan yang kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Wa tansahal muslimin, dan engkau menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, al-jihadu li'i'la'i kalimatillahi hatta tusallu suyuf. Setelah itu baru ditegakkan apa? Jihad, untuk meninggikan kalimat Allah jalla wa ala hatta tusallu suyuf. Hingga apa? Pedang-pedang ini dihunuskan. Barakallahu fikum. Demikian selesai nasihat dari Syekh Rabi hafizahallahu taala, yang meluruskan dan membantah syubhat bahwasanya kita as-salafiyun selalu sibuk dengan ar-rudud. Salafiyun, apakah dicela kesibukan mereka dengan rudud dan dituduh bahwasanya mereka salafiyun tidak ihtimam, kurang serius di dalam kepeduliannya terhadap abwabul ilm. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya kita baca pertanyaan yang terakhir dari para penanya. Ini disampaikan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala dalam risalah Jinayatu At-Tamayyu'. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.